an-nar. Sehingga di sini boleh siapapun untuk mengambilnya. Terkecuali seseorang berusaha mengumpulkan rumput, kemudian dia menjualnya kepada peternak kambing ataupun sapi, pada jaiz, karena dia telah berusaha. Atau air dengan dia menggalinya, menimbanya, ataupun diberi kemasan, pada jaiz. An-nar juga sama, seorang menjual gas yang sudah di sekarang tabung gas yang bisa keluar api, fahada jais, karena dia telah berusaha. Dan para ulama menyebutkan bahwa ini bukan lil hasrnya, ini hanya ini saja, karena di sana ada beberapa macam yang di sana manusia berserikat. Di antaranya bebatuan, bebatuan yang di gunung, yang di sana tidak ada pemiliknya, siapapun boleh untuk mengambilnya, jais. Kadzalika seperti garam di laut. Garam yang di laut semua orang boleh untuk mengambilnya, karena tidak ada yang punya. Sudah boleh seseorang mengatakan laut yang sebelah sana itu punya saya. Sehingga garamnya tidak boleh untuk mengambil. Terkecuali seseorang berusaha mengambil, menjadikan yakni aliran air, kemudian menjadikan ladang, kemudian dia mengambil garam, kemudian setelah itu dijual, fahadu jais. Wakadaga samak filma wa habalah-habalah, ini semuanya gharar. Wal munabadah, jual beli yang di sana hanya melihat tanpa dipegang, dan di sana tidak ada afwan munabadah, seseorang yang jual beli tanpa melihat. Al munabadah yaitu seseorang yang jual beli tanpa melihatnya. Saya ulangi, munabadah jual beli tanpa melihatnya. Wa mulamasah, jual beli hanya dipegang saja tanpa melihatnya. Wa la kullu ma yajuz fi gharar. Wa ma fi dar, yang juga susu yang masih pada hewan yang belum diperas. Naam. Ini juga sama gharar, karena seseorang tidak mengetahui berapa jumlah yang nanti akan keluar. Wal abdul abiq, dan budak yang lari, ini juga sama gharar, masuk kepadanya seperti hewan yang lari ataupun mobil yang hilang, dia menjualnya. Barang siapa yang menemukannya, saya akan, kalau kamu bisa menemukan saya jual dengan harga sekian, misalkan mobil saya hilang, saya akan jual dengan harga 2 juta. Kamu cari, dapat milik kamu, tidak dapat kamu yang rugi. Ini juga sama gharar. Ini gharar. Kemudian wal maghanim hatta tuqsam. Hatta tuqsam. Ghanimah, harta rampasan perang yang belum dibagikan tidak boleh untuk menjualnya. Lima ada karena gharar. Mungkin si fulan mendapatkan ini atau si fulan mendapatkan ini. Kalau sudah dibagikan boleh untuk menjualnya. Kalau belum dibagikan, ma yajuz, sebagaimana larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai sini ya. Qala rahmatullahi taala alaihi, kita teruskan kembali. Wasamar hatta yasluh. Baik. Jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu seseorang yang menjual buah-buahan hatta yasluh, sampai yabdu salahuha. Hatta yasluh atau yabdu salahuha, yakni matang dan bisa untuk dimakan. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, nahar Rasulullah an bai' ats-tsimar hatta yabdu salahuha. Nabi melarang jual beli ats-tsimar, ini buah-buahan, sampai matang. Nahar al-bai' wal mubta', si penjual ataupun si pembeli. Nah, dan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai' ats-tsimar hatta yuzhiya. Dalam hadis Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an bai' ats-tsimar hatta tuzhiya. Kila dikatakan, wama zahwuha, yani apa zahwuha, zahwuha itu kematangannya. Dikatakan oleh Anas bin Malik, dikatakan dalam Anas bin Malik, jadi menukilkan dalam hadis Nabi SAW, tahmaru wa tasfaru, yani berwarna kemerah-merahan atau berwarna kekuning-kuningan. Yani buah-buahan apabila dia berwarna walaupun sedikit, itu sudah matang, kemerah-merahan atau kekuning-kuningan. Nah, hadis muttafaqun alaih. Nah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang buah-buahan yang belum matang. Hatta yabdu salahuha. Nah, belum matang di sini, yaitu yang masih di pohon, yang masih di pohon, fahadamanya jus. Sedangkan apabila fil ort, karena ada beberapa buah-buahan yang ketika dia dipetik, dia bisa matang di bawah. Fahada jais. Nah, sedangkan fil asjar, hadza ma yajuz. Contoh, seseorang menjual, saya jual pohon mangga ini, ini belum pada matang. Nah, jual ke kamu dengan harga sekian misalkan. Fahada ma yajuz. Sedangkan apabila fil ard, fahada jais. Fahada jais. Nah, kenapa dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena fihi gharar. Fihi gharar. Nah, karena di sana ada yang belum cukup matang, tapi ketika dipetik dia matang di bawah. Dia matang di bawah. Nah, sedangkan masih di asjar. Nah, mungkin nanti ketika dia beli, dia menunggu pengin matang di pohon, tahu-taunya dimakan kelirawar ataupun membusuk ataupun yang lain sebagainya. Dan ini fihi jahalah, gharar. Qala rahmatullahi taala alaih, wasuf fi dhahr. Asuf fi dhahr, yaitu bulu dari yakni binatang yang masih berada pada punggungnya, yang masih dalam punggungnya. Contohnya, misalkan dijual, saya punya kambing 5. Nah, bulunya tadi, karena bisa dibikin buat jaket, kulit yang masih dalam bulunya, Saya jual. Sudah terima, kemudian diberikan, transaksi dulu, kemudian memberikan kulitnya tadi. Fahada mayajus. Nah, sedangkan apabila yang sudah dikulitin, fahada jais. Karena apabila sudah dikulitin, dia jelas. Mungkin kulitnya mau ditimbang, jelas berapa timbangannya. Misalkan kulit per kilo sekian. Nah, dan jelas, misalkan kecil besarnya itu jelas. Cacat atau tidak, jelas. Karena di sana ada kulit yang orang yang tidak bisa untuk mengulitinya, mungkin acak-acakan. Mungkin acak-acakan, ada yang bolong, ada yang jelek, ada yang mengulitinya dengan bagus. Sehingga ketika dibikin jaket, bagus. Dan bulunya, bagus. Sehingga apabila sudah dikletekin, sudah dilepas, maka jelas. Kalau mau ditimbang, silahkan. Atau kalau mau bijian, silahkan. Cacat tidaknya, silahkan. Terlihat. Nah, sedangkan apabila masih dalam punggungnya, misalkan masih dalam punggungnya 4 biji, sudah transaksi, bayar, dikulitin, ternyata jelek, kecil, atau bolong-bolong, lain sebagainya, sehingga ini fihi gharar. Karena jual beli gharar itu jual beli yang tidak jelas. Yang di sana keuntungan bisa dari si penjual, bisa dari si pembeli. Yang tidak ada kejelasan. Nah, tentunya kedua-duanya ingin untung. Akan tapi dikarenakan gharar tadi, kadang keuntungan yang tidak, yang berlipat-lipat. Nah, yang di sana akan terjadinya khusumah, yaitu pertengkaran. Kenapakah kulitnya seperti ini? Saya kan berharap bagus. Ya kalau seperti itu seharusnya dikulitin dulu, kalau sudah jelas silakan. Bagus tidaknya sudah terlihat karena sudah lepas dari punggung binatang. Sedangkan yang masih dalam punggungnya fahadamanya jus ghoror. Sama seperti seseorang yang membeli susu yang masih pada hewan tadi. Nah, misalkan seorang saya jual susu sapi yang belum diperas. Berapa harganya? Sekian. Nah, bisa saja sedikit, bisa saja banyak. Nah, hada fihi gharar. Ada fihi gharar. Fahada ma yajuz. Nah. Wa qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, was-saman fil laban. Saman yaitu minyak samin. Minyak samin yang di sini yang terbuat dari susu. Nah, yang di sana ada proses pembuatannya, bisa direbus atau lain sebagainya dari lemak hewani. Nah, membutuhkan proses baru menjadi minyak samin. Nah, sedangkan seseorang membeli, yakni belum dalam bentuk minyak, fahadama yajuz. Contohnya seseorang punya susu yang belum diolah menjadi minyak samin. Nah, punya 100 liter misalkan. 100 liter. Saya beli, tolong jadikan minyak samin. Nah, harga segini. Jadi ketika dalam proses perebusan lain sebagainya, nah, seharusnya dijual minyak samin misalkan dengan harga yang jelas, 1 liternya misalkan 20.000, 30.000. Dikarenakan tadi prosesnya bisa saja sedikit dan juga bisa saja banyak. Sehingga di sini fihi gharar. Fihi gharar, akan terjadi khusumah. Kenapa saya jual misalkan ketika belum jadi minyak, ketika sudah jadikan minyak, ternyata jadinya banyak, merasa rugi dia. Atau bahkan si pembelinya rugi, ternyata ketika proses dikarenakan susunya kurang bagus kualitasnya, sehingga jadi minyak saminnya sedikit. Padahal dia sudah membeli dengan jumlah yang cukup banyak, nah, dengan berharap mendapatkan banyak. Ketika jadi, ternyata sedikit. Nah, ini fihi gharar. Dilarang oleh Nabi SAW. Karena tadi, akan terjadi khusumah. Nah, permusuhan dan juga kerugian yang jumlah yang begitu banyak karena tidak jelas, sesuatu yang tidak jelas. Nah, ini semuanya gharar. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wal muhaqalah. Dan juga jenis jual beli yang dilarang adalah muhaqalah. Wal muhaqalah wal muzabana wal muawamah wal mukhadarah. Ini semuanya jual beli yang berkaitan tentang tanaman. Nah, tanaman atau biji-bijian. Baik. Nabi SAW melarang jual beli al-muhaqalah. Apa itu muhaqalah? Al-muhaqalah ma'khudah minal haql. Apa artinya al-haql? Haql artinya ladang. Nah, hasil pertanian yang masih di ladang, belum panen. Nah, hasil pertanian yang masih di ladang. Nah, al-muhaqalah yaitu seseorang yang menjual bai'ul hintah bisumbuliha, biji-bijian yang masih ada penutupnya. Kalau beras seperti yang ada gabahnya, masih ada penutupnya. Nah, dengan hintah safiyah, dengan hintah yang sudah bersih. Yani contohnya di kita seperti jual padi yang masih ada gabahnya dengan menukar dengan yang sudah dibuka gabahnya. Ini beras sudah jadi beras. Nah, Nabi SAW melarang jualan seperti ini. Nah, limadha? Karena fihi gharar. Karena seseorang yang masih terbungkus itu belum mengetahui kualitas dari biji tadi. Seseorang bisa mengetahui beras yang bagus setelah gabahnya terbuka. Sedangkan apabila masih ada gabahnya, masih belum jelas. Belum terbuka. Apakah bagus kualitasnya atau tidak. Berbeda dengan yang apabila sudah dibuka. Nabi SAW melarang jual beli seperti ini, yaitu al-muhaqalah. Ma yajuz. Ini adalah merupakan jual belinya, jual beli qarar dan juga jual beli orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah. Pertama, fihi gharar. Yang kedua, apabila min asnaf ribawiyah, maka akan terjadinya riba fadl. Seperti al-hintah, syair, misalkan. Al-hintah yang masih tertutup dengan gabahnya, dengan hintah yang sudah bersih, naam, ini satu sok, ini satu sok, naam, maka di sana akan terjadinya riba. Apa itu riba? Riba fadl. Kenapa? Nabi SAW mengatakan al-hintah bil-hintah atau at-tamr bil-tamr atau hintah bil-hintah sawa'un bisawa'in, sama. Takarannya sama, satu sok dengan satu sok. Sedangkan yang masih dalam terbungkus itu otomatis kalau misalkan bersih dari gabahnya, ketika ditakar akan lebih banyak yang safiyah, yang murni. Kenapa? Karena sudah bersih. Nah, maka terjadilah riba. Terjadilah riba. Dengan ini jual beli al-muhaqalah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi dikarenakan fihi gharar. Nah, ditukar dengan di sana yang belum kejelasan. Fihi gharar. Nah. Kemudian dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wal muzabanah. Al-muzabanah diambil dari kata ma'khudha mina zaban. Al-muzabanah. Bima'na dafa' syadid. Dorongan yang keras. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Alaq. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, sanad'u az-zabaniyah. Sanad'u az-zamaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Malaikat zamaniyah itu malaikat yang akan mendorong keras orang-orang yang melakukan dosa-dosa, pelaku maksiat menuju ke neraka. Sanadu az-zabani. Dengan ini az-zaban artinya itu dorongan yang keras. Dafa asyadid. Naam. Al-muzabanah yaitu seseorang yang menjual al-tamar seseorang yang menjual at-tamar ini korma yang masih di pohon dengan menjual yang di sana yang sudah yakni di bawah yakni bukan di pohon lagi. Ini al-muzabanah. Dan muzabanah di sini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni muzabanah menjual korma yang di pohon dengan ditukar korma yang di bawah. Contohnya seseorang ingin menukar korma seseorang yang masih di pohonnya. Nah, dengan satu sok. Saya punya korma 4 kilo atau 5 kilo. Ingin menukar dengan korma yang itu. Kemudian deal, jadi setuju. Fahanda mayajus. Ini jual beli al-muzabanah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dinamakan al-muzabanah karena salah satu dari yang transaksi jual beli itu memaksa zaban. Naam, dan ingin mendapatkan keuntungannya yang lebih banyak. Ingin ada tambahan. Yadfa'uhu. Kenapa dilarang? Yang pertama dikatakan oleh para ulama bahwa jual beli seperti ini dilarang. Ada beberapa illah. Yang diantaranya illah yang pertama, fihi ghoror. Karena belum tahu yang di pohon itu berapa al-kadarnya. Apakah satu sok kurang atau lebih. Fihi ghoror. Kemudian yang kedua, bahwa jual beli seperti ini apabila termasuk dari min asnaf ribawiyah, di sana akan terjadinya riba fadl. Apa itu riba fadl? Riba yang terdapat ziyadah. Nabi SAW mengatakan at-tamr bit-tamr sawa'un bisawa'in mitlan bimitlin yadan biyadin. Semua harus sama. Satu sok ini satu sok. Walaupun korma ini jelek, korma si A jelek, korma si B bagus, itu harus tamatsul. Harus sama. Nah, karena ini merupakan asnaf ribawiyah. Kalau ada tambahan dikatakan fahuwa riba. Namanya riba fadl, ada tambahan. Sehingga seseorang ketika ingin menukar korma yang di bawah dengan korma yang di atas, itu akan terjadinya gharar wa riba. Yang di sini satu jelas, satu sok. Akan tetapi yang masih dalam pohon belum jelas. Belum jelas. Sehingga akan terjadinya riba. Dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Syaukani rahimatullahi taala alaihi wal muawamah. Al muawamah diambil dari kata al awam, yaitu seseorang menjual korma ataupun buah-buahan yang lainnya satu tahun dengan satu kali akad. Nah, dengan satu kali akad. Nah, dengan satu kali akad. Bai'ul tsamar an-nakhlah bi aktsar min sanah fi aqdin wahid, dalam satu kali akad. Nah, al-mu'awama di sini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti seorang menjual pohon ini, tentunya akan diambil pohon buah-buahannya 5 tahun, dalam jangka 5 tahun. Dan hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 tahun ataupun 1 tahun. Lima ada karena jual beli seperti ini gharar. Karena bisa saja akan panen dalam 1 tahun 2 kali, atau dalam 1 tahun 3 kali, atau dalam 1 tahun 5 kali, ataupun bisa saja gagal panen. Fahada mayajus. Fahada mayajus. Lima ada li'anahu fihi gharar. Terdapat gharar. Jual beli seperti itu dapat gharar. Nah, kalau mau seseorang sewa tanah. Saya sewa tanah ini. Berapa? Ya 10 tahun. Mau dia tanam buah-buahan, mau dia tanam padi, atau lain sebagainya, mau dia bikin bangunan sementara atau buat jualan, terserah. Nah, sedangkan sewa pohon selama 1 tahun atau 2 tahun atau lebih, yakni nanti berbuah bisa jadi banyak atau sedikit, fahada mayajus. Jual fahada mayajus. Nah, bai'u tsamar nakhlah kontrak ataupun menjual, fahada mayajus. Yakni kontrak cuma 1 tahun atau 2 tahun. Kadang keluar ataupun tidak, bisa saja gagal panen dan sebagainya. Nah, sehingga kalau mau sewa tanahnya, saya sewa. Nah, terserah dia mau bikin, mau jual apa dan sebagainya. Sedangkan bai'u tsamar khusus pohon ini dalam beberapa waktu, fahada mayajuz, karena fihi gharar. Kemudian Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi menyebutkan wal mukhadarah. Apa itu mukhadarah? Mukhadarah yaitu jual sayuran qabla budu salahiha, sebelum betul-betul matang, atau sebelum betul-betul sama seperti yang sebelumnya jual beli buah-buahan. Itu buah-buahan kalau di sini sayuran qabla budu salahuha. Nah, sampai dia betul-betul sudah matang. Nah, ini juga sama apabila fi masih dalam pohon sedangkan sudah di fil ard, fahada jaiz, sama seperti pembahasan yang sebelumnya. Yani asamar qabla yabdu salahuha. Naam. Kan di sana ada sayuran ataupun buah-buahan yang di sana matang di bawah, ada. Kalau sudah di bawah atau diambil, fahada jaiz. Sedangkan apabila masih di pohon, fahada mayajuz li'annahu fihi al-gharar. Wallahu ta'ala a'lam. Thayyib. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang jual beli yang dilarang, yaitu jual beli urbun wal asir ila mayyattakhidu khamran dan juga yang lainnya insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Taib naqtafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.